بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد سورة البقرة آيات 1-5 الله سبحانه وتعالى mengatakan ألف لام ميم ألف لام ميم dan ياسين dan ألف لام راء dan semisalnya ini disebut الحروف المقطعة huruf-huruf yang terpotong-potong. Dan al-huruful muqatta'ah menurut mayoritas para ulama tidak mengetahui maknanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah wajib bagi kita untuk berbicara tentang ta'wilnya. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Talib mengatakan hiya sirullah fil Qur'an. Dia adalah rahasia Allah di dalam Al-Quran. Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan mengatakan al-huruful muqatta'ah minal maktumin ladhi la yufassar. Huruf-huruf muqatta'ah termasuk sesuatu yang disembunyikan yang tidak ditafsirkan. Abu Hatim mengatakan kami tidak mendapati hal itu huruful muqatta'ah kecuali pada pembukaan-pembukaan surat dan kami tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi' bin Khuthaim mengatakan kalian tidak akan mampu memahaminya maka tidak usah bertanya tentang makna dari al-huruful muqatta'ah. Abu Bakar ibn al-Arabi mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-huruful muqatta'ah tiada lain untuk menguji para hamba-hambanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang diturunkan itu semuanya dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dan barang siapa yang kafir, maka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manfaatnya, kenapa ayat-ayat ini diturunkan, maka Qutrub mengatakan, bahwasanya orang-orang kafir, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Mereka menuli ketika dibacakan Al-Quran. Karena itulah Allah turunkan ayat-ayat yang mengherankan mereka. Alif Lam Mim. Sehingga mereka merasa heran apa ini. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, begitu mereka membuka telinga mereka, maka baru disampaikanlah ayat yang merupakan hujjah atas mereka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Ini pendapat mayoritas para ulama bahwasanya alif lam mim dan semisalnya tidak ada yang mengetahui tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian besar ya ada beberapa ulama juga yang mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi kita untuk membicarakan dan mencari faedah-faedah yang terkandung di dalam al-huruful muqatta'ah. Dan misalnya Ibn Abbas mengatakan Alif Lam Mim itu adalah ringkasan dari Allah, Jibril, Muhammad. Ya. Alif adalah Allah, Lam adalah Jibril, Mim adalah Muhammad. Artinya turunnya Al-Quran itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang penggunaan huruf-huruf seperti ini untuk mewakili satu kata yang huruf itu ada padanya, itu memang digunakan di dalam bahasa Arab. Misalnya perkataan seseorang, قُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَفْ. Aku berkata kepada si wanita itu, berhentilah engkau. Maka si wanita mengatakan, قَفْ. Ya, dia mengatakan huruf قَفْ, maksudnya, وَقَفْتُ, aku berhenti. Ya. Jadi dari kata-kata waqaftu yang artinya aku berhenti, diambil huruf qaf saja dia ucapkan untuk menunjukkan bahwasanya mewakili dari kata yang diinginkan itu. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan dzalikal kitabu, kitab itu maksudnya kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud kitab itu adalah kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim. Dzalika memang biasanya digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, tetapi yang dimaksud di sini adalah menunjuk sesuatu yang dekat, yaitu yang ada di hadapan kita, yaitu Al-Quranul Karim yang sedang kita baca. Karena memang dalam bahasa Arab boleh kata-kata dzalika digunakan untuk sesuatu yang dekat, ya. Untuk menunjukkan ketinggiannya martabat Al-Quran ini, seolah-olah dia itu sesuatu yang jauh tinggi di atas kita. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya, maksudnya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah benar dan tidak diragukan turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hudal lil muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain ketika Allah mengatakan hudal lin nas, petunjuk bagi seluruh manusia, surat Al-Baqarah ayat 185. Karena maksudnya di sini yang bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari Al-Quran adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Makna takwa pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai Sayyidina Umar, kalau engkau itu melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Maka beliau mengatakan, tashammartu wa tahadzartu, saya akan menyingsingkan pakaian saya dan saya akan berhati-hati dan waspada. Maka Ubay mengatakan, itulah takwa, berhati-hati dari segala sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Al-ghaib, sesuatu yang ghaib, maksudnya segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perkara-perkara yang ghaib seperti jannah, neraka dan sebagainya. Adapun menegakkan salat, maka maksudnya adalah melakukan salat secara sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah khusyuk, dan khusyuk itu merupakan inti daripada salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, innar rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatih, seseorang selesai dari salatnya sementara tidak dicatat bagi dia kecuali hanya 1/10 salatnya, atau 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6 atau 1/5 atau 1/4 atau 1/3 atau separuhnya, ya. Ini beliau hanya menyebutkan sampai separuhnya. Tampaknya maksimalnya rata-rata manusia khusyuknya hanya bisa maksimalnya hanya separuh saja. Itulah yang dicatat untuk kita dari apa yang kita lakukan dari salat kita, yaitu yang kita khusyuk padanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan khusyuk pada kita semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak di sini menurut Ibnu Abbas adalah zakat yang wajib. Menurut Ibnu Mas'ud adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya, karena nafkah kepada keluarga itu adalah yang paling afdal. Dan menurut Ad-Dhahak adalah sedekah sunnah. Tetapi yang benar insyaAllah ta'ala bahwasanya semuanya itu dimaksudkan di dalam ayat ini, karena ayat ini memuji kepada orang-orang yang melakukan infak, dan infak itu merupakan satu kewajiban di dalam harta. Sehingga semuanya tercakup karena lafalnya kalimat ini adalah lafal yang umum. Demikianlah yang dijelaskan oleh para mufassirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang keempat, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika," dan orang-orang yang beriman terhadap apa saja yang diturunkan kepada engkau, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an mencakup juga As-Sunnah. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan apa saja yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ, dan terhadap akhirat mereka yakin. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, adapun jumlah nabi itu adalah 124,000 nabi, dan dari mereka ada 315 rasul. Demikian yang disebutkan di dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin terhadap akhirat. Apa itu yakin? Ibnu Mas'ud mengatakan al-yaqin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang total, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dan yakin ini adalah perkara yang sangat penting, karena dengan yakinlah umat Islam yang awal mereka selamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Abdullah bin Amr, naja awwalu hadhihi al-ummati bil yaqini waz-zuhdi, awal dari umat ini selamat dengan mempunyai dua sifat, yang pertama adalah yakin dan kedua adalah zuhud terhadap dunia. Adapun akhir dari umat ini akan hancur dengan sebab bakhil dan dengan sebab panjangnya angan-angan. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim, Mereka itu di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Huda, petunjuk, maksudnya di sini adalah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena petunjuk ada dua, ada petunjuk irsyad, yaitu penjelasan dari para ulama, penjelasan dari para nabi kepada umat. Akan tetapi, sebagian orang menerima, sebagian tidak menerima. Nah, yang menerima inilah yang mendapatkan huda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayatul taufik, petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menerima hidayatul irsyad, petunjuk yang dijelaskan oleh para nabi dan para ulama. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu secara bahasa maksudnya adalah adz-dzafru bil matlub wan najatu minal marhub. Mendapatkan sesuatu yang dicari dan selamat dari sesuatu yang kita lari darinya. Maka yang dimaksud beruntung di sini adalah qad aflahal mu'minun pada surat Al-Mu'minun, sama juga dengan ayat ini, yaitu adalah dukhulul jinan wan najatu minan niran, masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari neraka dan keluarga kita, dan juga memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad.